Sukaria. Jangan lupa bawa keluarga, bertama sayup ke taman ini. Tua muda kakek nenek bersenang-senang. Taman Mini, ayo Anjungan Jawa Barat, hebat Taman Mini yang indah, Taman Mini Indonesia. Ayo ke Taman Mini, ayo Anjungan Jawa Barat, hebat Taman Mini yang indah, Taman Mini Indonesia. Di Bandung dek di mana neng? Kurang tadi cuenya hiburan. Ya. Mari kawan kita rame-rame bergembira, yuk bersukaria. Jangan lupa mama hilang. Nenek bersenang-senang, dari desa, dari kota ke taman ini. Dari sana, dari sini kok mengunjungnya. Saking usai katanya, bersama-sama ke Anjungan Jawa Barat. Ayo ke taman. Taman Mini, ayo Anjungan Jawa Barat, hebat Taman Mini yang indah, Taman Mini Indonesia. Kang, ar itu naon anu muter teh, Kang? Itu mah anu muter mah apan teh aneh. Oh, eta teh. Ayeuna kan di mana-mana ge naek teh.